السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، kita masuk pada bab berikutnya dari kitab Tadhkirah, yaitu bab qaulun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah falyanzur idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Bab ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan barang siapa yang suka untuk mengetahui atau melihat hari kiamat, maka silakan membaca surat Idza Syamsu Kuwirat, yakni surat At-Takwir, wa Idza Sama'un Fatarat, surat Al-Infitar, dan Idza Sama'un Syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Dan juga dalam bab ini nanti ada tentang nama-nama hari kiamat. Qala rahimahullah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Qala hadza haditsun hasan. Faslun. قلت وإنما كانت هذه الصور أخص بالقيامة لما فيها من انشقاق السماء وانفطارها وتكور شمسها وانكدار نجومها وتناثر كواكبها إلى غير ذلك. Bahwasanya Nabi menyatakan tiga surat ini, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, karena pada tiga surat ini memiliki kekhususan, akhassu bil qiyamah, lebih khusus tentang hari kiamat. Beberapa ayat yang menyinggung hari kiamat sangat banyak. Apakah al-qari'ah, mal-qari'ah, atau al-haqqah, mal-haqqah, atau al-qiyamah, suratnya namanya al-qiyamah, atau hampir sekian surat. Termasuk idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu juga termasuk hari kiamat. Banyak. Tapi kenapa yang disebut tiga? Karena yang tiga ini akhassu biha. Akhassu biha ini lebih fokus pada masalah hari kiamat. bukan hanya disinggung saja, tapi didetailkan oleh Allah SWT di dalam tiga surat tersebut. Dari insyiqaqis sama, terpecahnya langit, wanfitariha, terbelahnya langit, watakawru syamsiha, digulungnya langit dan berjatuhannya bintang-bintang, watanathur kawakibiha, berserakannya bintang-bintang, ila ghairi dzalik, dan juga yang lain-lainnya, min afza'iha wa ahwaliha, dan lain-lainnya dari perkara-perkara yang dahsyat pada hari kiamat, atau perkara-perkara yang merupakan kengerian-kengerian hari kiamat. Wa khurujul khalqi min quburihim, dan juga membahas dalam surat-surat tersebut dibangkitkannya makhluk-makhluk dari kubur-kubur mereka. Ila sujunihim aw qusurihim, apakah ke penjara mereka ataupun ke istana mereka. Jadi tentunya al-mu'minun ke istana-istana mereka dalam jannah, sedangkan orang-orang kafir menuju sujunihim finnar, penjara-penjara mereka dalam neraka. Tentunya itu adalah akhir dari perjalanan mereka, ba'da nashri suhufiha, setelah disebarkannya lembaran-lembaran catatan mereka, dibagikannya lembaran-lembaran catatan amal mereka. Wa qira'ati kutubihim, setelah mereka membacanya, bagaimana catatan mereka. Wa akhdiha, dan bagaimana mereka menerimanya, apakah menerima dari kanan-kanan mereka atau dari kiri-kiri mereka atau dari belakang-belakang mereka. Fi mawqifihim, di tempat berdirinya mereka, ini tempat berkumpulnya mereka di mahsyar. Alama ya'ti bayanu, sesuai dengan apa yang akan dijelaskan insyaallah. Kita lihat ayat-ayatnya. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, "Idza as-sama'u syaqqat," dan jika langit sudah terbelah, insyaqqa, terbelah. Atau dalam surat yang kedua, "Idza as-sama'u faqarat," dan ketika langit pecah, terbelah, pecah, tidak jauh berbeda. Maknanya hampir sama. Sama dengan ayat lain, yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam, dan ketika langit terbelah dengan awan yang ada di sekitarnya. Fataraha wahiyatan munfatiratan mutashaqqiqatan, maka engkau lihat langit dalam keadaan tidak ada apa-apanya. Yani seakan-akan perkara yang kecil, perkara yang sepele, padahal begitu besarnya langit, mengalahkan bumi dalam penciptaan. Munfatirah mutasyaqqiqah, akan kalian lihat langit dalam keadaan pecah terbelah. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat lain, wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba, dan ketika langit dibuka, maka ternyata langit itu memiliki pintu-pintu. Wa yakunu al-ghamam sitratan baina as-sama'i wal ard, sedangkan awan akan menjadi sitir, akan menjadi penghalangnya atau menjadi tirainya antara bumi dengan langit. Langit yang terpecah dan bumi, di antaranya ada awan tipis. Wa qila, dikatakan pula al-ba bi makna an, berarti yauma tashaqqaqus sama'u 'anil ghamam. Yani tasaqqaq an sahabin abyad, akan terpecahnya langit nanti dari sahabul abyad, terpisah dari awannya yang putih. Wa yuqal insyiqaquha liman yaqlus ilaiha min harri jahannam, dikatakan pula bahwasanya terpecahnya langit karena panasnya neraka jahannam, dan neraka pada hari ini sudah dinyalakan. Dan sudah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih bahwa api dalam neraka saling mengeluhkan, sebagian kami memakan sebagian yang lain, sampai kemudian diberi dua saluran, saluran yang panas dan saluran yang dingin. Dan sampai ke dunia saluran tersebut ketika teriknya panas yang sangat panasnya, di tentunya lebih terasa di negeri-negeri padang pasir. Dan dinginnya juga terasa sampai ke dunia ketika air menjadi beku, ketika awan menjadi salju. Qulina a'udzubikumullah, maka ketika ada yang merasa panas dikatakan hadza min sayhi jahannam, ini dari uapnya panas jahannam, baru uapnya saja sejarah jauh yang sejauh-jauhnya. Bagaimana kalau memasukinya? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah minan nar. Maka terus demikian api neraka sampai pada saatnya menyebabkan langit panas dan terpecah. Saat itulah terjadi hari kiamat. Wa dzalika idza batalat al-miyah wa barazat an-niran. Kapan itu? Ketika air sudah mulai sirna dan api sudah mulai menyala. Ini di mana-mana. Di dunia ini. Ketika berjatuhannya bintang-bintang, maka sebagian jatuh ke lautan dan airnya tertumpah ke sana kemari sampai kemudian kering karena panasnya, dan api yang menjalar kemana-mana. Dan itu disebutkan pula dalam ayat-ayat lain, wa idzal biharu sujjirat, dan ketika lautan dinyalakan. Demikian pula disebutkan wa idzal biharu fujjirat, ketika lautan diluapkan. Meluap, keluar, dan kemudian terbakar menjadi api semuanya. Maka ketika air sirna, api di mana-mana, maka terjadilah panas yang sangat tinggi dan terpecahlah langit. Fa'awalu dhalika annaha tafsiru hamra'a. Kejadiannya adalah ketika ketika langit diawali dengan memerah. Safiyah kadhin, merah full, safiyah bersih, tidak ada warna lain kecuali merah seluruhnya. Beda dengan ketika kita melihat sunset, merah humrah di bawahnya, di atasnya masih cerah. Bisa dibayangkan kalau merah seperti itu seluruhnya, safiyah merata merahnya. Watashaqqaq, dan kemudian pecah. Lima yuridullahu min naqb, karena apa yang Allah kehendaki untuk membatalkan seluruh alam ini, untuk menghancurkan, membinasakan seluruh alam ini. Waraf'ihi, dan mengangkatnya kembali. Wa qad qil, dan telah dikatakan pula inna samaa'a tatalawwan, bahwa langit sebelum pecahnya berubah-ubah warna. Fatasir fatasfara, tasaffar pertama menguning, thumma tahammar kemudian menjadi merah, setelah tahammar tasaffar kembali kalmuhrah, kemudian dia menguning dan bercampur dengan hitam kalmuhrah, tamilu fir rabi' ila sufra, fa idza ishtadda al har, ketika panas semakin panas semakin panas, maka kembali memerah, memerah, memerah, sampai kemudian menjadi hitam seperti debu, dan kemudian terpecah. Demikian, ikhwanuddin a'azakumullah, idza sama'un syaqqat, atau idza sama'un fatarat. Wa qawluhu, idza syamsu kuwirat. Sedangkan dalam surat yang ketiga disebutkan dengan kalimat idza syamsu kuwirat. Dan ingatlah ketika langit nanti digulung. Kuwirat, takwir adalah menggulung atau digulung. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, takwiruha idkhaluha fil arsy. Takwir, digulungnya langit, adalah dimasukkannya ke arsy. Wa qila, dikatakan pula pendapat lain, zahabu dawiha, hilangnya cahaya langit sehingga gelap gulita, cahayanya hanya merahnya panas saja. Qalahu al-Hasan, dikatakan oleh al-Hasan wa Qatadah. Wa rawa dhalika 'an Ibn Abbas wa Mujahid. Diriwayatkan pula yang demikian dari Ibn Abbas dan dari Mujahid, bahwasanya digulungnya langit adalah hilangnya langit cahayanya, atau hilangnya cahaya langit. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit indah dengan cahaya dan pelita-pelita berupa bintang-bintang. Allah jadikan sebagai perhiasan. Zayyana samaa, kami indahkan langit, kata Allah, dengan bintang-bintang. Maka apa yang terjadi ketika bintang-bintang berjatuhan? Dan ketika setiap matahari dan bulan dibenturkan oleh Allah SWT, maka ketika itu tidak ada lagi cahaya-cahaya tersebut. Tetapi yang ada adalah panas. Semakin panas, semakin panas. Maka langit hilang cahayanya. Kalau kita lihat langit gak ada cahaya sama sekali, apa yang kita lihat? Gak ada warna apapun. Dan itu makna digulungnya langit. Selesai. Tidak ada yang namanya langit. Qulina a'udzubikumullah. Qala, dalam riwayat lain disebutkan makna takwir. Qala kawirat mithlu takfiril imamah, bahwa kawara yukawiru adalah digulung seperti digulungnya imamah, seperti digulungnya sorban. Tulaffu fatumahha, digulung, dilipat. Langit dilipat. Wa qala Rabi' ibn Khaisam, kawirat rama biha wa minhu kawartuhu fatakawara ay saqata. Kata Rabi ibn Khaisam, kawarat maknanya rama biha, bisa juga bermakna kawara, yukawiru takwir, maknanya adalah melempar. Sebagaimana minhu kawuluka kawartuhu, aku kawarkan dia, maknanya aku lempar dia atau aku jatuhkan dia. Berarti saling dukung-mendukung antara berita ini dengan berita sebelumnya. Bintang-bintang berjatuhan, kemudian dilempar sana kemari, dibenturkan antara matahari dengan bulan. Khasafatis sama, ini khudunina azakumullah, makna digulung. Dan kemudian hilanglah yang namanya langit. Qultu wa aslu takwir al-jama'. Takwir asal katanya adalah mengumpulkan. Ini satu sisi, ini sisi lain, dikumpulkan jadi satu. Apa namanya dalam bahasa Indonesia? Kalau kertas ini, ujung sini kita kumpulkan jadi satu. Ini namanya kawara yukawiru. Sehingga kadang bermakna menggulung, kadang bermakna membenturkan satu sama lain, kadang bermakna dilemparkan. Ini mana? Takwir. Qultu aslu takwir al-jama' ma'khudun min karal imamah ala ra'sihi yukawiruha ay lataha wa jama'aha fahiyya takawur thumma yumahha bau'uha. Maka maknanya adalah langit itu disatukan, dibenturkan satu sama lain, kemudian dihilangkan cahayanya. Thumma yurma biha, kemudian dilempar. Wallahu a'lam. Kalimat berikutnya di dalam surat-surat tadi adalah ucapan Allah SWT, wa idan nujumun kadarat, dan ketika bintang-bintang inkadarat. Inkadarat ay intasarat. Intasarat artinya berjatuhan. Qila tatanasar min aidil malaikati li'annahum yamutun. Dikatakan wallahu a'lam bahwa berjatuhannya bintang-bintang karena malaikat mati semuanya. Padahal bintang-bintang itu dipegang dan diatur oleh malaikat-malaikat. Ketika ditiupkan sangkakala, maka semua manusia dan malaikat dan makhluk-makhluk hidup semuanya mati. Maka ketika malaikat-malaikat yang memegang dan mengatur bintang-bintang tadi mati, maka bintang tadi berjatuhan, berbenturan, dan terjadi apa yang terjadi. Wa fil khabari annaha mu'allaqatun baina as-sama'i wal ardi bisalasil. Dan di dalam berita juga, dalam riwayat juga dikatakan bahwa bintang-bintang tadi dalam keadaan terkait dengan rantai-rantai. Wallahu ta'ala alam biha, kita tidak tahu seperti apa. Dalam keadaan dipegang oleh malaikat-malaikat. Maka ketika disiupkan sangkakala, malaikat-malaikat tadi diwafatkan, dimatikan oleh Allah SWT dengan sebab sangkakala tadi, maka bintang-bintang tersebut berjatuhan dari tangan-tangan malaikat. In kadarat juga bermakna taghayyarat, demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Taghayyarat artinya berubah. Wa aslul inkidar al-insibab fatasqut. Makna inkidar asalnya adalah dituang dalam satu tempat kemudian berjatuhan. Fil bihar, berjatuhan di lautan. Fatasiru ma'aha niran. Tentunya bintang-bintang berjatuhan bersama bintang-bintang tersebut api. Dan sudah kita ketahui dan sudah diketahui oleh mereka-mereka para ilmuwan, kalau jatuh dalam keadaan kecepatan sekian melewati atmosfer kita pasti akan terbakar dan jatuh bersama api. Maka ketika itu lautan meluap keluar airnya dalam keadaan panas, dalam keadaan menyala dengan api. Idza dhahabatil miyah, ketika air tadi hilang atau menguap atau meluap keluar dari lautan. Wa qala idzal jibalu suyirat wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung suyirat, mana suyirat dihancurkan atau dijalankan, juga sama maknanya dilemparkan. Qul inna a'udzubikumullah, dalam keadaan bumi yang beredar dengan cepat, berputar dengan cepat, tiba-tiba berhenti. Matahari yang tadinya beredar dengan cepat tiba-tiba diperintahkan oleh Allah untuk berbalik. Matahari dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, setiap harinya ketika dia terbenam sujud di hadapan Allah SWT dan tidak terbit kembali sampai ada perintah dari Allah SWT untuk terbit. Terbitlah, maka terbit. Pada suatu hari matahari seperti biasanya terbenam dan sujud di hadapan Allah dan meminta izin untuk terbit kembali, maka saat itu Allah tidak izinkan. Allah katakan, kembali engkau dari mana kamu terbenam. Disuruh kembali dari mana kamu terbenam, maka dia kembali ke arah yang berlawanan. Saat itu terjadi kehancuran, saat itu terjadi apa yang dikatakan tadi, idzal jibalu suyirat, maka gunung-gunung tadi berterbangan seperti anai-anai, hancur, dijalankan oleh Allah SWT dan dihancurkan. Dalam beberapa terjemahan dikatakan dihancurkan, tetapi dalam terjemahan yang lain disebutkan suyirat, dijalankan, dari kata sayyara, yusayyiru. Dan dua-duanya benar, bahwa suyirat adalah dihancurkan dan dilemparkan berterbangan ke sana kemari. Qala wa yawma nusayyirul jibala ay tahawwala an manzili manzilatil hijara fatakunu katiban mahila. Dalam ayat lain dikatakan hari ketika nusayyirul jibal, hari ketika gunung-gunung diratakan. Ini juga maknanya hampir sama dengan yang sebelumnya. Karena gunung-gunung tadi berterbangan, maka bumi menjadi seperti rata. Ayatahawwala an manzilah, atau an manzilihi. Ini berubah dari tempat-tempatnya, berpindah dari tempat-tempatnya, dan dari kedudukan batu-batunya. Fatakunu ketiban mahila, ayu ramlan sa'ilan. Akhirnya gunung yang kokoh, yang menjadi permisalan kokohnya sesuatu adalah dengan gunung. Kokoh seperti gunung. Tetapi saat itu sebaliknya. Gunung dalam keadaan ketiban mahila. Ketiban mahila maknanya ramlan sa'ilan. Seperti kerikil-kerikil yang berterbangan. Seperti pasir dalam keadaan meleleh. Dalam keadaan ditumpahkan. Watakunu kal'ihni. Maka saat itu seperti anai-anai. Seperti pohon semak-semak yang berterbangan. Watakunu haba'an mansura, maka akhirnya menjadi haba'an mansura, menjadi sesuatu yang tidak ada apa-apanya, debu yang diterbangkan angin. Watakunu saraban, dan juga digambarkan dalam ayat yang lain dengan kalimat saraba, fakanat saraba, maka gunung-gunung tadi menjadi seperti fata morgana. Pernah melihat fata morgana? Ketika dalam panas yang sangat terik kita melihat seperti air. Ketika didatangi tidak mendapatkan apapun, nggak ada air setes pun. Ternyata bertambah jauh di sana, ada seperti air. Kamu datang lagi, lam tajidhu syai'a, engkau tidak mendapatkan apapun. Itu khonibin azakumullah fata morgana. Gunung tadi digambarkan diterbangkan. Digambarkan pula gunung dalam keadaan dilemparkan. Digambarkan gunung-gunung dalam keadaan diratakan. Atau berterbangan seperti anai-anai. atau hancur ketiban mahila, menjadi seperti kerikil-kerikil, menjadi seperti pasir yang dihembuskan, bahkan debu, habaan manzura, debu yang terbangkan, maka seperti fata morgana, kamu melihat tadinya gunung, tiba-tiba enggak ada gunung itu. Qanibina a'azakumullah, dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah yawmal qiyamah, takunu saraban mitla sarabil ladzi laisa bisyai. Gunung itu seperti fata morgana, yaitu fata morgana yang laisa bisyai, yang enggak ada apa-apanya. Didatangi, enggak ada gunung itu. Tadi seperti ya gunung, sudah hilang menjadi debu, sudah terbang sana kemari. Wa qila innal jibal ba'dan kida min dikakiha annaha tasiru kal 'ihni. Dikatakan pula bahwa gunung-gunung setelah kehancurannya, karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dakkan dakka. Dihancurkan, maka tasiru kal 'ihni, maka saat itu seperti aneh-aneh yang berterbangan. Min harri jahannam, karena panasnya neraka jahannam, kama tasiru sama min harriha kal muhli, sebagaimana langit ketika panasnya neraka jahannam semakin dahsyat, maka dia seperti muhl. Qala al halimi wa hadha wallahu alam li anna miyah al ard kanat hajizatan baina samai wal ardi. Khalil bin Azzaqullah, yang demikian karena air itu menjadi penghalang, menjadi hijab antara langit dengan bumi. Air yang ada di lautan ataupun air yang ada di awan itu menjadi penghalang, penghalang panasnya yang ada di sana. Ketika kita ke atas, semakin tinggi semakin tinggi, jangan dikira karena dekat dengan matahari semakin panas. Bukan, semakin dingin semakin dingin semakin dingin. Dan kalau di pesawat ada tertulis ya, bahwa suhu di luar sekian derajat di bawah nol. Sekian derajat di bawah nol. Ini khadimin a'azakullah melindungi kalian dari panasnya di alam atas sana. Maka ketika air itu hilang, air lautan juga hilang, maka penghalangnya itu tidak ada. Maka panas bumi yang di dalam perut bumi sudah melampaui batasnya. Maka itu yang membuat kehancuran, membuat pecahnya. Dan juga panas yang di atas membuat pecahnya langit. Khamilina azakumullah, disebutkan oleh Al-Halimi rahimahullah, periuk ketika mendidih bergolak kalmuhl, bergolak dan bergerak di dalamnya. Kalau kamu letakkan sesuatu di dalamnya, apakah potongan wortel atau apapun, kamu akan lihat apa yang terjadi. Karena panasnya, dia bergolak bergerak ke sana kemari dengan cepat. Dan begitulah keadaan bintang-bintang ketika panas. Qanibina a'azakum lakum muslimin sarmati. Qal fa idzar tafa'at wa zida ma'a dhalika fi ihma'i jahannam. Ketika sudah semakin naik panasnya dan ditambah lagi dengan panasnya jahannam, athara fi kulli wahid minas sama', akan berpengaruh pada setiap perkara yang ada di langit. Akan berpengaruh pada setiap benda-benda yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak mengalami hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hari kiamat. Qauluhu wa idzal 'isyaru 'uqqilat. Ayat berikutnya, wa idzal 'isyaru 'uqqilat, dan ketika unta-unta bunting ditinggalkan, diabaikan, dilalaikan. Ini tiga makna pada kalimat 'uqqilat. Abtalat, maknanya dibiarkan, ditinggal, tidak dipedulikan, sama sekali tidak diperhatikan. Apa kaitannya dengan kejadian hari kiamat? Khana bin a'azakum Allah, disebutkan oleh Qurtubi, ay abtalaha ahluha falam tahlib minasyughli bi anfusihim. Ditinggalkan unta-unta bunting tadi, atau unta-unta yang dalam keadaan memiliki anak, unta-unta dalam keadaan masih banyak susunya, ditinggalkan. Lam tahlib minasyughli, lam tuhlib minasyughli bi anfusihim. Tidak diperah susunya, tidak dijaga sama sekali, karena masing-masing manusia sibuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Jangankan untanya, istrinya dia enggak pedulikan. Anaknya dia enggak pedulikan. Saudaranya, kakaknya, adiknya, ibunya, saudaranya, semuanya enggak ada yang dia pedulikan. Minasyughli bi anfusihim. Adapun isyar dari kata asyra, Asyra mufradnya, jamaknya Aisyah. Al-ibil al-hawamil, unta-unta yang dalam keadaan bunting. Wahiyallati ata alaiha fil hamli asyrah ashhur, yaitu unta-unta yang hamilnya sudah 10 bulan. Thumma la yazalu dhalika ismuha, kemudian unta yang sudah mengandung anaknya 10 bulan ini dinamakan asyra, dan terus dinamakan asyra sampai anaknya lahir, sampai menyusui. Dan ini unta yang termahal dari dua sisi, anak yang dikandungnya akan bernilai ketika lahir, dan susu ketika sudah melahirkan susunya juga menjadi nilai yang mahal pula. Sehingga biasanya orang-orang Arab sangat menjaga unta-unta yang dikatakan asyra, sangat menjaga al-isha, enggak akan ditinggalkan begitu saja, enggak akan dibiarkan begitu saja, apalagi terlantarkan. Sebagaimana orang-orang sekarang tidak akan menterlantarkan mobil-mobil mewahnya, enggak akan dibiarkan begitu saja. Unta yang dikatakan isyar adalah unta kebanggaan mereka, yang paling mahal menurut mereka. Maka kendaraan yang paling mahal, hewan yang paling mahal, tunggangan yang paling mahal disia-siakan, dibiarkan, ditinggalkan. Qul inna a'azakumullah, qala, dikatakan selanjutnya, innama khassa al-ishar bidzikri li'annaha a'azzu ma yakunu 'ala al-'arab. Kenapa yang disebutkan adalah unta-unta bunting? Karena unta-unta bunting itulah harta yang a'azzu 'inda al-'arab. A'azzu ini yang paling aziz, yang paling berharga, yang paling mewah menurut mereka, yang paling mahal. Qul inna a'azakumullah, artinya ketika harta-harta mewah mereka, mereka tinggalkan. Ketika kendaraan-kendaraan mewah mereka abaikan. Ketika harta benda mereka yang berharga, mutiara, permata, berlian, mereka cuekkan, mereka tinggalkan. Saat itulah keadaan berarti sangat gentingnya, sangat pentingnya, dan sangat menyibukkan mereka. Fa'akhbar annahu tu'attal yawmal qiyamah, maka Allah kabarkan barang-barang mewah itu, kendaraan dan tunggangan mewah tadi akan disia-siakan, akan ditinggalkan oleh pemiliknya. Ma'nahu annahum idza qamu min quburihim wa syahada ba'dhum ba'dha wa ra'aw al-wuhush wad-dawab mahsuratan wa fiha 'isharuhum allati kanat anfus amwali anfas amwalihim lam ya'ba'u biha wa lam yahumuhum amraha wa yahtamil tu'atil ishar wa ibtalullahi ta'ala amlakan nas amma kana malakaha. Maknanya bahwa mereka ketika dibangkitkan yaumul qiyamah dari kubur-kubur mereka, dan juga binatang-binatang ternak dibangkitkan dan dikumpulkan. Wa idal wuhush husyarat, binatang buas juga dikumpulkan, binatang ternak juga dikumpulkan. Wa syahada ba'dhum ba'dha, sebagian mereka memperhatikan sebagian yang lain. Wa ra'awul wuhush wad dawab, mereka melihat al wuhush, binatang-binatang buas, dan juga binatang-binatang ternak dikumpulkan seluruhnya. Maka mereka melihat asyara, mereka melihat unta-unta bunting yang mahal harganya. Kalau dulu mereka akan berebut, kalau dulu di dunia mereka akan segera, tetapi saat itu mereka tidak punya keinginan, enggak pingin sama sekali, enggak berpikir untuk mengambilnya. Qul inna a'azakumullah, lam ya'bahu biha wa lam yahummuhum amraha. Mereka tidak tertarik, mereka tidak mementingkan, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan unta-unta yang bunting tadi. Kenapa? Jawabannya seperti ayat yang kemarin dibahas dalam pasal sebelumnya. Likullin mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Berarti ketika dahsyatnya terjadi hari kiamat, mereka meninggalkan semua perkara-perkara tadi, barang-barang berharga mereka. Demikian pula ketika dibangkitkan, mereka tidak peduli dengan harta benda mereka. Dan ada makna lain kata beliau rahimahullah, wa yuhtamal, ada kemungkinan tu'atulul isyar, diabaikannya unta-unta bunting tadi adalah ketika ibtalullah ta'ala amlakin nas, ketika pada saat itu dibatalkan oleh Allah kepemilikan, tidak ada lagi milik saya, milik saya. amma kana malkuhum iyyaha fid dunya, yang tadinya di dunia mereka memiliki unta-unta tersebut, maka setelah dibangkitkan, walaupun dibangkitkan pula unta-unta tadi sebagai saksi-saksi. Mungkin kalian bertanya, kenapa kau dibangkitkan? Kenapa kau binatang ternak dibangkitkan? Kenapa binatang-binatang buas juga dikumpulkan? Qulil na'azakumullah, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya antara manusia dengan hewan-hewan tersebut, dan hewan-hewan tersebut dengan manusia, dan sesama hewan pun dikisas. Itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain dalam babnya insyaallah. Sampai ketika sudah selesai kisasnya dan sudah selesai pula urusannya dengan manusia, ini kambing yang dianiaya oleh fulan, maka kambingnya menjadi saksi, atau ini adalah hewan yang dikurung tidak diberi makan sampai matinya, maka ini juga akan menjadi saksi yaumul qiyamah. Ketika sudah selesai, maka dikatakan oleh Allah kepada binatang-binatang ternak tadi, karena mereka tidak lagi diperlukan dan mereka tidak ada surga enggak ada neraka, maka Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian tanah, maka semua jadi tanah. Ketika orang-orang kafir menyaksikan binatang-binatang tadi telah selesai urusannya dijadikan jadi tanah, maka mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku pun jadi tanah saja, enggak apa-apa enggak masuk surga, yang penting enggak masuk neraka. Fa'inna'azakumullah, ini di dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah saja. Kenapa mereka orang-orang kafir berharap ingin menjadi tanah? Karena ketika binatang-binatang, hewan-hewan buas, hewan-hewan ternak tadi setelah diselesaikan urusan-urusannya, Allah katakan pada mereka kunu turaba, jadilah kalian turab, jadilah kalian tanah, maka mereka semua jadi tanah, tidak surga tidak neraka. Maka orang-orang kafir dalam azab mereka menginginkan, duhai kiranya aku seperti binatang ternak saja, jadi tanah, tidak surga tidak neraka. Karena bin na'azakumullah, tetapi tidak mungkin akan bisa dikabulkan, karena Allah sudah memutuskan, dan keputusan Allah enggak akan berubah. Keputusan Allah tidak akan berubah. Qul inna a'udzukumullah qala wa ahlul 'isyar yarawnaha fala yajiduna ilaiha sabila. Ini kemungkinan yang ketiga, bahwa mereka sudah tidak memiliki lagi kepemilikan atau tidak ada lagi hubungan kepemilikan, walaupun mereka melihat unta-unta mereka dengan ciri-cirinya, ini unta saya, mereka tidak lagi bisa mengaku itu milik saya. Kenapa? Fala yajiduna ilaiha sabila, karena saat itu sudah tidak ada lagi sabil, enggak ada lagi hubungan kepemilikan. Qul inna a'udzukumullah, tetapi yang pertama dan kedua lebih rajih. Tafsir yang pertama dan kedua, yaitu ketika mereka ketakutan melihat dahsyatnya hari kiamat, mereka tidak peduli lagi dengan harta bendanya. Yang kedua, ketika mereka dibangkitkan, likulli mar'in yawma idzin sya'nun yughni, maka mereka tidak peduli dengan unta-unta bunting, enggak peduli dengan unta-unta merah, enggak peduli dengan unta yang mahal sama sekali. Waqila, dan dikatakan pula al-ishar as-sahab yu'attal mimma yakunu fihi wa huwa al-ma' fala yumtar. Waqila al-ishar ad-diyar. Ini waqila waqila adalah pendapat yang di bawahnya, pendapat yang lebih lemah. Dikatakan pula bahwa ishar itu bukan unta betina atau unta bunting, tetapi maknanya sahab, awan-awan yang diterlantarkan, yakni tidak diturunkan hujannya, karena malaikat-malaikat yang mengurusinya sudah diwafatkan, sudah dimatikan. Fala yumtir. Waqila, dikatakan pula isyar adalah diyar, rumah-rumah mewah, rumah-rumah yang ditinggali, rumah yang dibanggakan oleh pemilik-pemiliknya, maka tu'appal, ditinggalkan dalam keadaan tidak lagi dihuni. Waqila al-ard, dikatakan pula isyar adalah bumi, dan ketika bumi diterlantarkan, yakni ya'ashar zar'uha tu'attal fala tuzra, yang diterlantarkan tidak lagi ada yang nyawah, enggak ada lagi yang berladang, enggak ada yang lagi yang ngurus tanah-tanah tersebut. Wal qaulul awwal ashhar, tetapi pendapat yang pertama adalah yang lebih masyhur, yang lebih terkenal. Wa alaihi minan nasil aktsar, dan pendapat yang kedua ini banyak manusia, para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Sunnibina azakumullah. Kalaupun kita katakan semua benar, tidak jauh. Kenapa? Karena yang diterlantarkan bukan hanya unta, rumah juga diterlantarkan. Rumah mewah yang dulu dibanggakan juga akan ditinggalkan. Mereka enggak akan lari ke rumahnya. Mereka akan lari menyelamatkan diri kemana bisa selamat. Tetapi tidak ada jalan lari. Sebagaimana Allah katakan, Ainal mafar. Ainal mafar. Kemana akan lari? Enggak ada tempat lari. Qulibna a'azakumullah. Saat itulah semua diterlantarkan. Unta diterlantarkan. Awan juga dalam keadaan diterlantarkan. Tidak ada yang ngurus. Demikian pula bumi diterlantarkan. Demikian pula rumah-rumah diterlantarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi sudah kita katakan al-ashhar al-awwal. Bahwa yang lebih masyhur al-ishar dari kata ashra. Ashra adalah unta yang paling mahal, yang bunting, yang dalam keadaan sudah melahirkan anaknya atau sudah menyusui anaknya. Barakallahu fikum. Ini baru sebagian kita baca. Masih ada beberapa ayat-ayat berikutnya yang kita akan baca tafsirnya pada kajian mendatang bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.